baby, kau sosok yang punya arti, kau puisi. Yeah, ketika datang sepi, saat tiba-tiba indah sunset pantai Kuta, hadirmu jadi pelengkapku di tata surya. Aku butuh dunia, yeah, dan kau bagai pendamping ketika ku rasakan galau. Aku butuh cinta, yes, dan kau adalah tema saat ku rasakan galau. Kau ada untuk melengkapi diriku, kau tercipta untuk menutupi kekuranganku. LOVE yang membuatku bisa bertahan, seperti rumput yang takkan tumbang oleh topan. Emosi, perasaan, keminan rasa aman, ku sanggup taklukkan hati dengan sebuah senyuman. Aku berdiri karena kau hadir di sisi, you're my everything baby, kau takkan pernah terganti. Dan terindah di